a remix, you know. Give me that pushy. Nila on the beat. Special song buat para cowok-cowok yang belum dikasih jatah sama cewek-ceweknya. Check this out. Udah 2 minggu lamanya kita jadian, tapi nyium aja kok gak pernah kebagian. Lo pake alasan jagain kesucian, hari gini masih ada cewek yang ginian. Bosan gue kalau cuma pegangan tangan mulu, masih pake gaya orang pacaran zaman dulu. Kalau gue rayu lo pasti nolak melulu, mau gituan aja kenapa harus ke penghulu. Gak perlu malu-malu, gak usah ragu-ragu, nih gue kasih tahu kalau gue sayang kamu. Mau tunggu apa lagi, mendekatlah kemari, ayo kita main kuda-kudaan sampai pagi. Terserah kamu, berapa ronde aku sanggup. Gak perlu takut, kenapa kamu harus gugup. Pas ku tanya, kenapa gak buka celana, dengan tegas kau bilang, ntar hamil mau gimana. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. Cukup lama ku bersabar dengan tingkahmu, setiap hari kau membuat aku menunggu. Kasihan anuku, kepengen punyamu. Lama-lama bisakah ku terus kencing batu. Jangan salahin gue kalau nyari ayam kampus. Modal 300 bisa pakai sampai mampu. Banyak yang mulus-mulus bisa dielus-elus. Daripada ngarepin kamu gua bisa mampus. Punya pacar cantik gak bisa ngerasain, indahnya tubuhmu cuma sebatas diliatin. Gak bisa dimainin, gak pernah dijilatin. Emang dasar kamu cewek yang susah dijinakin. Makin gue tahan malah sakit kepala, kalau gue lawan nafsu makin meraja. Entah harus gimana, nyalurinnya kemana. Terpaksa onani adalah jalan keluarnya. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. Udah cukup banyak uang gua kebuang, minta ini itu ampe pulsa mingguan. Jangan lu pikir itu sekedar sumbangan, tapi itu cicilan biar bisa gituan. Hari gini mana ada yang gratisan, hidup susah jelas gua hitung-hitungan. Lihat bodimu makin gue gak tahan, ngertiin say. Anu ku udah mimisan. Sama diri tuh. Sama diri. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. I just wanna pushy, give me that pushy. Girl, give me that pushy. Yeah. Echo Show. GTOD. Yeah, it's your baby. Hell, dude.